Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liq Kitabil Qawaid wa Usulil Jami'ah wal Furu' wa Taqassim al-Baqi'ah an-Nafi'ah. Sampai min dzalikal afu. Nah. Min dzalikal afu am Tinu syawari walau zunat nada satu bah. Fa in ulimat ufiya minha anisya'il yasiri. Wa min zalikal iktifa'u binadzi baulil hulami alladhi lam yakuli ta'ama li syahwatin wa qoyihi. Wa min furu'i hadzal asli al-amalu bil asli bitoharatil asyai wa khilwa. Fal aslu fil miyahi wal aradi wa siyafi wal awani wa wairiha at-toharatu hatta tu'lama nada satu bah. Wal aslu fil at'imati al-afil at'imati wal asyribatil khillu illa manasa syari'u ala tahrimihi wa min furu'ihi arju ila dhuni idha ta'adharal yakinu fi tadhiril asya'i minal ahdathi wal anjasi wa yakfi dhunnu fil isbahi wa kadhalika fi duhulil waqti idha walaba ala dhuni tukuluhu bidala'ili syari'iyati wa min furu'ihi annal mutamatti'a wal qarina qad hasala likulli minhumā hajjun wa umratun tammani fi safarin wahidin wa li hadza wajaba 'alayhima al hajju syukran li hadhihi ni'mati wa yadkhulu fi hadzal asli ibaqatul muharramati lil mufarri. Dalam musannif rahimallahu ta'ala wa min dalika termasuk dalam kaidah al-masakut tajribu tesir al-afu dimaafkannya lumpur jalanan meskipun ada sangkaan kalau dia najis. Fa'ina ulimat, maka jika yakin, jika yakin ada najis, maka ufiya minha, maka dimaafkan jika cuma sedikit. Pemindahkan dan termasuk masakah tajlibu taisir adalah dicukupkannya dengan memerciki bawil ulam, kencingnya anak laki-laki yang belum maka, yang lam yakulu ta'am, yang belum mengkonsumsi makanan di syahwatin dengan syahwat, dengan keinginan. Waqaihi, demikian juga muntahan anak kecil. Notoh di sini artinya memerciki. Notoh terkadang artinya al-husn, sebagaimana di bab masalah membersihkan darah najis haid. Maka notoh di situ maknanya adalah al-husn. Sedangkan notoh di bab ini, di bab kencing anak kecil, artinya memajiki. Nah, sebenarnya maknanya adalah rosh. Kemudian di sini dikatakan oleh Syaikhul Sa'di rahimallahu ta'ala di syahwatin, dan ini adalah qaid muhim. Artinya jika bayi laki-laki dia sudah makan yang lain, pisang atau bubur, namun tidak disyahwah, maka status air kencingnya sama dengan yang sama sekali belum pernah makan bubur. Jika dia sudah makan buburnya itu sudah karena dia ingin bubur dan dia merasa kenyang dengan bubur, dengan pisang atau yang lain. Kalau dia tidak merasa kenyang dengan itu, dia kenyangnya dengan ASI, maka meskipun dia dimasuki banyak bubur, mengkonsumsi banyak bubur bayi, itu tidak masalah. Namun jika dia kenyang dengan bubur dan dia minta untuk dibuatkan bubur, maka di sini baru berlaku terjadi perubahan ketentuan berkaitan dengan air kencingnya. Maka ini disyahwatin di sini adalah qaidun muhimun, adalah persyaratan yang penting. Karena sebagian orang beranggapan bahasanya sekedar sudah pernah diberi bubur atau pernah diberi pisang atau semacam itu, dianggap status kencingnya berubah. Anggapan yang tidak benar, ya, karena makanan yang dimakan oleh bayi laki-laki itu mengubah hukum manakala lisyahwatin. Ya, Mas Agus. Kalau syarihu rahimahullah ta'ala yaktafi bi nadhi min bawlihi khasatan li'anna al-bawla ya'ti biduni tahayyu'in haythu innahu yabulu fi ayyi sa'atin wa aydan fal-bawlu min al-zakari yakharuju min thaqbin zayyiqin fayantashiru fil-makani fa'ufiya anhu wa qulu bawlu al-ulami ikhtirazan min al-jariyatil من الجارية الصغيرة فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنبخ وقالوا الذي لم يأكل الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإن بوله يغسل غسلا والفرق بين الغسل والنبخ أن الغسل لابد من عشر ودلك أما النضح فأخف إذ يكفي غمر محل النجاسة بالماء وقول وقيه هذا مبني على أن القيء نجس ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير لأن القيء يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه والأصل الطهارة ومن اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل. Nah, yaktafi cukup dengan percikan untuk kencing anak laki-laki, bayi laki-laki saja. Ya, anal bol, karena kencing itu muncul atau datang biduni tahayyuk tanpa persiapan. Artinya bayi itu kencing setiap saat. Wa'id dan demikian juga kencing khusus untuk dari laki-laki itu keluar dari lubang yang kecil, maka dia tersebar di yang tasyarufim makan, maka dia tersebar di meluas atau melebar di tempat yang terkena air, fa'ufi anhu, maka dimaafkan. Bolil gulam, kencing bayi laki-laki ini antisipasi dari untuk menunjukkan bahasa tidak termasuk dalam hukum ini al-jariyah as-sahira, bayi perempuan. Maka kencing bayi perempuan sebagaimana perempuan dewasa tidaklah bisa bersih dengan sekedar percikan. Yang belum makan makanan, maka tidaklah termasuk dalam hukum ini bayi yang sudah yakulu ta'am, makan makanan itu lisyahwat. Fa'inna wa'in kana sariran, maka bayi tadi meskipun masih bayi, jika dia sudah merasa kenyang dengan makanan, maka kencingnya dibasuh. Walfaku, dan beda antara dibasuh dengan diperciki, yang namanya al-husl itu harus ada asrin, harus ada diperas, batalkin, dan digosok. Ada buat nadah, maka lebih ringan, cukup dengan menggenangi sasaran najis dengan air. Wakai ihi, demikian juga muntahan bayi laki-laki berlaku padanya ketentuan kencing bayi laki-laki ini berdasarkan anggapan bahasanya muntah itu najis. Akan tetapi kata Syaikhul Taimin, lam yatabayyan li hatta al-an, aku tidaklah mengetahui sampai saat ini bahwasanya muntan itu najis, baik muntan orang dewasa ataupun anak-anak. Di al-qai ayaktsu finnas, karena yang muntah itu satu kasus yang banyak terjadi. Seandainya dia najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Lidua al-hajati, karena adanya kebutuhan untuk adanya penjelasan masalah ini. Maka beliau beralasan dengan umumul balwa, yang disebut dengan sebutan umumul balwa, sesuatu yang tersebar dan banyak di masa Nabi, tidak ada penjelasannya, maka itu berarti tidak masalah. Wal aslu thaharah, dan hukum asalnya adalah suci. Siapa yang mengetahui dalil menunjukkan najisnya muntah, maka kewajiban dia jangan mengikuti saya yang menganggap muntah itu tidak najis, namun tidaklah dia mengikuti ilmunya, yaitu dengan mengikuti dalil yang dia ketahui. Maka ini sikap sikap yang bagus yang disampaikan oleh beliau, tidak mengikatkan manusia dengan dirinya, namun mengikatkan manusia, mengkaitkan manusia dengan dalil. Siapa yang nemu dalil dan mantap dengan dalil, kalau itu adalah najis, ikutilah ilmu dan dalil yang dia ketahui. Jangan ikuti pendapat saya, jangan katakan udah saya menurut Zaimin enggak najis atau semacam itu. Namun ikutilah ilmu yang dia ketahui. Kemudian poin berikutnya tentang masalah hukum asal adalah bersihnya segala sesuatu. Wa min fu'uhat al-asli, maka di antara kasus yang termasuk dalam kaidah ini al-masaqah tajil butaisir, adalah berpedoman dengan hukum asal tentang sucinya berbagai macam benda dan halalnya. Maka hukum asal filmiyah untuk air, wal aradi dan tanah, pakaian, wadah dan yang lain adalah suci sampai ditetapkan najisannya. Dan hukum asal makanan minuman adalah halal kecuali jika syariat menegaskan keharamannya. Kemudian pemin furu'ihi, di antara contoh kasus yang masuk dalam kaidah ini adalah mengacu kepada sangkaan kuat jika tidak memungkinkan berpedoman dengan yakin tentang tathiril asya, tentang sucinya berbagai macam benda dari hadas dan dari najis. Faik fi adhan, maka cukuplah adanya sangkaan kuat untuk isbah, untuk menyempurnakan wudhu misalnya. Berkata lika demikian juga tibanya waktu, jika ada sangkaan kuat waktu telah tiba, bidara isyariah dengan berbagai indikator yang dibolehkan oleh saya. Hadihi al-qa'idatu wa hiya anna al-asla fil asya'i al-taharatu wal-hillu muhimmatun jiddan. Dalla 'alayha qawluhu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah. أما الهيل فظاهر، وأما الطهارة فلأنه لا يمكن أن يبيح الله تعالى لعباده ما هو نجس. هذه أيضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب تيسيرا، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. فإذا طهرت فإذا طهرت ثوبا غلب على ظنك أنه طهر فقد طهر، وإذا استنجيت وغلب على ظنك ظهر المهل ظهر المهل وظن ظهر المحل فقد ظهر وإذا توضعت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت وكذلك دخول الوقت للصلاة يكتفي به بغلبة الظن فلو غلب على ظنك دخول الوقت وصليت ولم تعلم أنه قبل الوقت فصلاتك صحيحة لكن لو تبين بعد ذلك أنك قد صليت قبل الوقت فصلاتك الأولى نفل ويجب عليك أن تصلي الفريضة وكذلك في الفطر إذا كنت صائما وغلب على ظنك أن الشمس قد غربت ثم أكلت ولم يتبين لك أنها لم تغرب فصيامك صحيح فإن تبين لك أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامك صحيح أيضا لأن الفطر ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور وفعل المحظور يعفى عنه بالجهل والنسيان. نعم. Ya, hadil kaidah kaidah ini yaitu hukum asas segala benda adalah suci dan halal sangat penting. Dalil untuk kaidah ini firman Allah Taala, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Maka dalil halalnya berbagai benda di muka bumi dari ayat di atas atau yang jelas, adapun sucinya dan tidak najisnya maka alasan adalah karena tidaklah mungkin Allah membolehkan bagi hamba-hambanya untuk memanfaatkan sesuatu yang itu adalah kotor dan najis menurut saya. Kemudian wahada aidan dan ini juga kaidah yang termasuk kaidah yang termasuk dalam kaidah umum al-masaqatu tajlibu taysir. Ini kaidahnya mengatakan data atau yakin ojana ila walabatil dhanni. Yaitu jika kita tidak mungkin beramal dengan yakin, dengan dasar yakin dan pasti, maka kita mengacu kepada sangkaan kuat. Tentang bersihnya berbagai benda dari hadas dan najis, maka jika Anda membersihkan satu kain, kemudian Anda punya sangkaan kuat ini telah bersih, sudah diucap, sudah dicuci, sudah dibilas, sudah di... Ini fakotahu. Ya. Maka Anda perlu was-was, sudah bersih. Jika Anda istinja, kemudian ada sangkaan kuat kalau tempat untuk istinja itu telah bersih, maka faqotahu maka telah bersih. Wa idza tawaddata dan jika Anda berwudu dan Anda punya sangkaan kuat bahwasanya Anda telah isbagh dalam wudu, telah sempurna dalam wudu, bahwasanya air telah sampai siku, ada ghalabatul dhon, maka Anda telah isbah. Demikian juga tibanya waktu sholat, maka cukup menggunakan sangkaan kuat. Maka jika Anda punya sangkaan kuat tibanya waktu dan Anda telah mengerjakan sholat dan Anda tidaklah tahu secara yakin kalau itu sebelum waktu, maka sholat sah. Tetapi lau tabayyana, artinya lau tayakkana. Seandainya kemudian ba'da dzalika setelah itu Anda yakin bahasanya Anda telah sholat sebelum waktunya, maka sholat yang pertama statusnya sah sebagai sholat sunnah, namun wajib bagi Anda untuk mengerjakan sholat fardu. Demikian juga dalam masa berbuka, jika Anda berpuasa dan ada sangkaan kuat, kalau matahari telah tenggelam dan Anda makan dan tidaklah yakin kalau dia belum tenggelam, maka puasanya sah. Dan jika yakin setelah itu, kalau ternyata matahari terbit lagi, Anna halam tahu bahasanya mata belum tenggelam, maka ulama berselisih pendapat. Batal ataukah tidaknya puasa orang tadi. Kalau wajib maka pendapat yang wajib bahasanya puasa sah. Begitu tahu ternyata materi masih muncul, belum tenggelam, langsung menghentikan, buka. Di anal fitrah, ya, karena yang namanya berbuka alias makan itu bukanlah meninggalkan sebuah kewajiban, akan tapi melakukan hal yang terlarang. Dan di sini beliau sampaikan kaidah penting berkaitan dengan masalah beda antara meninggalkan wajib dan fi'lul mahdhur. Dikatakan fi'lul mahdhur yu'fa anhu bil jahli wan nisyani. Fi'lu ma'dzur mengerjakan hal yang terlarang, yu'fa anhu, maka ini dimaafkan jika hal yang terlarang tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau lupa. Ini kaidah penting untuk memahami perkataan fuqaha, perkataan para ulama yang nampaknya membedakan sesuatu yang kayaknya sama. Maka seringkali yang dilihat oleh banyak orang sebagai satu hal yang sama itu dinilai oleh fuqaha beda karena lain bab. Ini tahkul mahdu dan bukan fi'lul wajib. Sebagian orang mempermasalahkan pendapat jumhur yang mengatakan bersih dari najis itu hukum sholat ya, atau maaf syarat sah sholat. Namun jika orang itu setelah selesai sholat baru tahu kalau ada najis di badannya atau di pakaiannya, maka sah. Bukan sah. Lain halnya dengan berwudu. Kalau orang itu setelah selesai sholat dia tahu kalau dirinya tadi sholat tanpa wudu, maka sholat tak sah, harus diulangi. Kalau orang itu baru tahu setelah selesai sholat kalau ada pada dirinya najis, tidak perlu diulangi. Dan ini padahal sama-sama syarat sah sholat. Gimana ini? Ini jumhur enggak konsisten atau ada dan perkataan semacam itu dikatakan oleh sebagian orang. Nah, ini jumhur enggak konsisten. Sama-sama syarat. Sama-sama katanya syarat. Loh, yang ini masalah ini kok begini, yang itu kok begitu. Maka jawabannya adalah kaidah yang baru saja kita sampaikan. Wa fi'lul ma'dzur yu'fa anhu bil jahli wan nisyan. Karena membawa najis ketika sholat itu bukan termasuk tak wajib, namun fi'lul ma'dzur, mengerjakan hal yang terlarang. Anda dilarang, kita dilarang membawa najis ketika sholat. Bukan fi'lul wajib. Kalau fi'lul wajib itu tidaklah maaf dengan lupa ataupun tidak tahu. Orang itu lupa wudu, kalau ingat setelah ini tidak maaf, harus diulang sholatnya. Kenapa? Karena wudu untuk sholat fi'lul wajib. Lain halnya dengan membawa najis dalam sholat adalah tarkul mahdzur. Maka karena najis dalam sholat itu tarkul mahdzur, maka makfu jika lupa. Tadi sebelum sholat tahu kalau dipakainya ada najis, kemudian lupa. Ya dipakai, baru ingat setelah selesai sholat, ya sudah makfu. Atau memang sama sekali tidak tahu, baru tahu kalau ada najis setelah selesai sholat, maka juga makfu. Karena ini adalah taku. Ini adalah mimbab fi'lul mahdzur. Maka membedakan antara ini fi'lul mahdzur atau kata wajib, satu hal yang penting. pertama untuk memahami perkataan jumhur fuqaha. Karena seringkali mereka membedakan dua hal yang ini nampaknya sekilas sama, sebabnya adalah karena kaidah yang beliau pakai. Bahasanya membedakan antara tarkul mahdhur dan fi'lul wajib, tentang makfu dan tidaknya. Kemudian di antara furu', contoh kasus yang masuk dalam kaidah al-masbah dan al-tayyir, orang yang melakukan haji dengan bentuk tamattu dan atau dalam bentuk qiran, qad hasallallahu likulli minhumā, maka telah terwujud pada masing-masing dari keduanya haji dan umrah yang sempurna dalam satu perjalanan. Walihada, oleh karena itu wajib atas keduanya al-hadiyu, menyembelih haji. Dan menyembelih haji di sini bukan sebagai hukuman, mensyukur nihat nikmat. Syukur pada Allah atas nikmat ini, sekali safar dapat dua ibadah sekaligus, haji dan umrah. Ya, apa hasnah? Al-farqu bainal mutamattii wal qarini. Wal qarini. Wal qarini. Anna al-mutamattii idza bil umrati ala min ikhwanihi. Wal qarini la yahillu illa wal qarinu. Wal qarinu. Wal qarinu. Wal qarinu la yahillu illa yawm al-'id. Wal hadha amru al-qarini wal muqaddi sawa'un. Fa wujubu dami ala al-qarini wal mutamattii sawa'un aydan. Amal mutamati, amal mutamati, oh, tapi yang diizinkan ala dalika, lianahu bin Nasir sharihi, faman tamata bil umrati ilal haji, famastai saram min al hadi, wa amal qarinu, aktsarul ulama'i ala annahu kal mutamati bina'un, bina'an ala annahu al-qa'an Nusukaini fi safarin wahid. Wal qawlu tsani ana al-mutamatti'a walladhi yalzamuhu al-huda hadiyu al-hadiyu li anna al-hadiya fi muqabil al-mutamatti'i tamattu'i Lianna al-hadiya fi muqabil tamattu'a bi muqabil tamattu'i bima ahallallahu lahu min al-umrati ila al-hajji la lisukuti safari anhu wa hadha la shakka annahu dhahirul qur'ani lakin li mukhalafatil jumhuri yatawaqqafu al-insanu bidzalika. Nah, beda antara haji dalam bentuk tamattu dan qarin. Bedanya adalah jika haji itu tamattu dan orang pergi ke Mekah, kemudian sampai Mekah melaksanakan umrah, maka dia telah tahallul dari ihram umrahnya. Dia sudah bebas pakai pakaian dan yang lain, bahkan mengumpuli istri pun boleh. Sedangkan qarin, maka qarin begitu tiba di Mekah, maka dia melaksanakan kegiatan umrah. Namun setelah selesai, la yahilu, dia tidaklah halal ila yaumul id, kecuali pada tanggal 10 dia baru tahallul. Oleh karena itu, maka aktivitas ini, haji yang qarin dengan yang mufrad, itu aktivitasnya sama. Maka dia tidak ada umrah secara khusus, namun dia dapat umrah. Kalau qarin, kalau mutamatti sampai ke Saudi sampai di Mekah, maka dia secara khusus umrah. Kalau Qarin, dia dapat umrah meskipun secara khusus dia tidak melakukan umrah. Sampai ke sana cuma tawaf, tawafnya tawaf kudum, tawaf kedatangan, dan boleh jadi dia tidak sa'i, karena sa'inya nanti sa'i umrah dan sa'i hajinya dijadikan satu. Maka dia berjalan kemudian tumak tawaf, setelah itu dia menunggu datangnya kegiatan haji. Nah, Qarin ini solusi untuk orang yang datang ke Mekah mepet dan dia ingin umroh sekaligus haji. Sampai Mekah, tiba di Mekah, dia cuma ada peluang tiba di Mekah itu pada saat wukuf di Arafah. Sudah langsung dia niatnya di Miqat, itu niatnya Qiran, langsung wukuf. Namun nanti dia selesaikan kegiatan haji dan dia dapat dua, kayaknya umroh dan haji sekaligus. Ya, maka kegiatan Qarin dan Mufrad dan yang hajinya Ifrad sama. Namun wujubuddam ala Qarin, yang kewajiban menyembelih hewan atas haji yang Qarin dan Tamato juga sama. Adapun dalil wajib menyembelih haji Tamato, maka adanya ijma tentang hal ini. Dan ijma ini ada dikarenakan ada dalil tegas. Faman tamata abil umrati ilal haji, siapa yang mendapatkan kenikmatan umroh, bisa umroh sekaligus haji dalam satu perjalanan, faman staisarum dal haji, maka adalah dia menyembelih binatang haji yang mampu dia sembelih. Sedangkan Qarin, maka mayoritas ulama mengatakan bahwasannya dia seperti haji tamato berdasarkan realita bahwasanya Qarin ini memasukkan dua ibadah, umroh dan haji, dalam satu safar. Kemudian pendapat yang kedua, maka mayoritas ulama mengatakan Qarin sama dengan Qarin sama dengan tamato, yaitu wajib nyembelih. Pendapat kedua mengatakan hanya tamattu saja yang punya kewajiban menjelah haji, karena haji di sini adalah kompensasi dari mendapatkan kesenangan dengan menikmati apa yang Allah halalkan ketika masa menunggu setelah selesai umroh sambil menunggu datangnya waktu haji. La risukuti safari anhu, bukan karena dia tidak perlu melakukan safar yang baru, safar yang lain untuk dapat hajinya atau umrohnya. Maka pendapat yang kedua ini, kata Syaikh Muslimin, la syakka annahu dhahirul Qur'an. Menurut Syaikh Muslimin itu dhahir Al-Qur'an. Itu tamat ta'bil umrati ilal hajj. Sebabnya mereka menyembelih haji itu adalah mereka tamat tak bersenang-senang untuk melakukan berbagai hal yang tidak boleh bagi orang yang ihram sambil menunggu datangnya waktu untuk haji. Maka kalau berdasarkan dari Al-Quran, berarti Qarin tidak ada kewajiban haji, karena sebab disyariatkannya haji ilahnya itu adalah tamattu bima ahalallah, bukan sukutu safar, bukan karena hilangnya keharusan dua kali syafaat. Dan kalau jumhur mengatakan ilahnya adalah sekutu syafaat, cukup dengan satu syafaat sudah dapat dua nusuk, sudah dapat umrah dan haji. Nah, itu yang jadi ilah menurut jumhur. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, yang jadi ilah bukan sekutu syafaat. Hilangnya kewajiban yang harusnya dua kali syafaat, tinggal cuma satu kali syafaat. Namun ilahnya adalah at-tamattu bima ahallallah. Yang ini tidak bisa dinikmati oleh orang yang kiraan. Sampai di Mekah, dia tawaf, setelah itu dia tetap harus pakai pakaian ihram dan tidak boleh melanggar ketentuan ihram. Sampai dia menyelesaikan rangkaian kegiatan pada hari Id tanggal 10. Oleh karena itu maka kesimpulannya, namun karena pendapat kedua ini di mukhalafat jumhur menyelisih pendapat jumhur ulama, ya tarakah insanu fi dzalik. Maka tidaklah heran seandainya orang itu memilih tawakuf dalam masalah ini. Demikian yang beliau katakan, namun dicatatkan kaki disampaikan, nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang hal ini. Kemudian termasuk dalam kaidah ini adalah dibolehkannya berbagai hal yang haram untuk orang yang terpaksa. Nah, ini. Bismillahi taala wa qad fasala lakum ma harama alaikum illa ma turiktum ilaihi. Fa in qala qailun lawit turul maridu ila syurbi dawa'in muharramin hal yajuzu lahu dalika amla. Al-jawabu la yajuzu li'annahu la darurata lid-dawa'i. Fakam min maridin syafahullahu biduni dawa'in. Walau salamna annakunaka darurata la tandabi'u illa bid-dawa'i. Fakam min insanin tanawala kulama illa min dawa'in walakinnahu lam yashfi. Tsumma la yumkinu ayyakuna fima haramallahu ta'ala alaina shifa'an li'annahu law kana fihi khairun ma haramallahu alaina wastadna ulama'u min hadal mas'alati wahiya idha wasal insanu bi al-mafud min hadil mas'alah min hada wastasna al-ulama' min hada mas'alatan, cara bacanya wastatna ulama min hadza mas'alatan wa hiya idza ghassal insanu bi luqmatin wa laysa indahu illa ka'sun minal khamri falahu ayyashraba lidaf'il ghassati faqat thumma yumsiku bi anna fihi daruratan li syurbihi wa fihi indifa ud darurati ini dibahana bisurbihi. Dalil kaidah ini bolehnya hal-hal yang haram berkaitan dengan terpaksa, firman Allah telah Allah jelaskan secara rinci bagi kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali jika kalian kondisi terpaksa. Jika ada orang yang mengatakan seandainya ada orang yang sakit terpaksa minum obat yang haram, apakah itu boleh atau tidak? Jawaban saya muslimin tidak boleh karena tidak ada istilah darurat untuk berobat. Ini kaidahnya saya muslimin dalam masalah berobat. Beliau tidak mengakui adanya darurat karena berobat. Alasan beliau karena betapa banyak orang yang sakit Allah sembuhkan tanpa obat. Walau salam dan seandainya kita terima adanya kondisi darurat yang tidaklah tercegah kecuali dengan obat yang haram, maka betapa banyak orang yang mengkonsumsi semua yang dikatakan sebagai obat, akan tetapi dia tidak sembuh. Kemudian tidaklah mungkin dalam hal yang Allah haramkan terdapat kesembuhan, karena jika di dalam terdapat kebaikan tentu Allah tidak akan haramkan atas kita. Ulama mengecualikan tentang masalah ini satu masalah, yaitu jika tersekat di kerongkongan seorang satu suapan makanan nyangkut di situ padahal tidak ada padanya kecuali satu gelas berisi khamar, maka boleh baginya untuk minum khamar dalam rangka untuk mencegah tersekatan tadi, cuma sekedar supaya bablas masuk ke dalam perut. Sumayum sekunden berhenti karena padanya tidak dapat kondisi darurat untuk meminumnya, yaitu tercegahnya kondisi bahaya dengan sebab meminumnya. Namun tidak boleh, Syekh Muslimin jelaskan di Arba'in Rawiyah, Surah Arba'in, tidak boleh orang itu minum khamr dalam rangka menghilangkan dahaga. Fuqaha kata beliau melarang, tidak termasuk darurat minum khamr dalam keadaan dahaga yang sangat-sangat. Karena apa kata para ahli fikih, khamr atau arak jika diminum itu tidak menghilangkan haus, namun menyebabkan semakin haus. Ya, di sini kita lihat kaidah Ibnu Taimin tidak ada istilah darurat untuk berubah. Alasan beliau, betapa banyak orang yang sakit sembuh tanpa berubah. Dan seolah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, ada kondisi darurat dengan alasan berubah itu satu hal yang ada. Memang kondisi menghauskan tidak perlu tidak akan satu hal yang haram dan mengkonsumsi hal yang haram dan secara teori itu manfaat, maka itu kondisi dakwah. Kemudian fakam min insani tanah walakula makina min dawai, demikalah keadaan orang yang sakit. Ada orang yang sakit itu mencoba semua yang dikatakan oleh orang ini bisa sebab sembuh. Keadaan umumnya orang yang sakit dia akan berpegangan dengan segala sesuatu meskipun akar rumput. Maka meskipun ada orang yang sama sekali nggak tahu kesehatan, ketika bilang, oh ini coba konsumsi ini itu manfaat loh, dicoba. Kondisi orang sakit itu tempat kita. Tanah walah kulama kila mendawai. Semua orang ngomong ini bisa jadi obat, mesti dicoba. Kemudian wa ibahatu mata doa al hajatu ilahi kala araya. Masa dalam kaidah al-masafat al-jilibutaisir, bolehnya sesuatu yang memang dibutuhkan semacam transaksi araya, bolehnya akhdil iwadi mengambil taruhan dalam lomba pacuan kuda, unta dan memanah, bolehnya lelaki merdeka menikahi budak perempuan dengan dua syarat, pertama ada matoun, tidak adanya kemampuan untuk menikahi wanita yang merdeka, yang kedua adalah khauf al-anata, khawatir terjemah dalam zina. Termasuk yang masuk dalam kaidah ini adalah hamdul akhwila adiyata, bahasanya keluarga itulah yang menanggung kewajiban membayar dia. Anil qatil dari seorang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja atau semi sengaja. Ini adalah pembebanan yang tidak memberatkan mereka karena beban ini diwasa didistribusikan atas semua mereka dan ditunda pembayarannya sampai 3 tahun. Setiap tahun harus terbayarkan 1/3 dia. Ya, Bibi. Fitri. Namanya menurut Bibi, kita ini ada urusan akhir. Dan makdon karena tamro lagi tahu firud firotobi utaduni tasawi minahuma. Tapi mudah saja terfakir mudah rotobi oleh sahindahu nakdun wa indahu tamrun. Falahu hayatia disohibin nahli wa yakulu bi alaiya samrotan nahli hadihi lihada tamri alladhi indi bahwa jaisun bisurutihil ma'rufati fil fiqhi. Sabaqa anna saykha rahimahullah ta'ala addahu min jihadi bukhra min babi anna sari'a la ya'muru ila bima maslahatu khalisatan awra jihadun wala yanha illa amma maksadatuhu khalisatun awra jihadun. Al-Qadlu qad yakunu amdan au khata'an au sibha amdin. Fal-awalu ayyata'amadu al-Qadlu ayyata'amadu al-Qadlu lima yaktulu mitru ayyutlaqo bundukiyata bundukiyata ala saksin muta'amidan wafihi isosu wa in lam yakun fadiyatu guna al-Qadlu walaysa alal aqilatihi min hasyaiun li anna al-muta'ammida laysa ahlan rahmati fasani huwa al-khata'u ayyam ala al-insanu syai'an lahu fi'luhu mithlu ayyar miya syaitan fayusibu adamiyan walaysa al-qatili adiyatu bal ala aqilatihi wa fil mas'alati khilafun hal yusharikuhu amla. Wa idza ta'adara tahmilul aqilati hal yatahammaluha al-qatilu aw la. Masalih syibhul amdi wa huwa ayata'ammada al-qatlu bima ayata'ammada al-qatla bima la yaqtulu. Mithlu ayyadriba ar-rajulu bisautin thumma yamut min al-dakmiya dhurbi fa idza nadarna ila al-qasdi kulna amdun. Fa'idha naturna ilal alati kulna khata'un la'in di'annaha la taqtul. Faja'alahu al-ulama'u syubha'an din wahuwa mulhaqun bil-khata'i fi wujubil kafarati wa fi qawni diyati alam akilati wa yukalifuhu fi asnafi diyati. Nah, araya adalah baikul rabbi adalah batal koma basah dengan koma kering. Alau usin nakhli yang masih ada di pohon. Waminal maklum dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya koma kering layba'u pada dasarnya tidak boleh dibarter dirotok dengan koma basah. Lita'adzuri tasawi bainahuma, karena memastikan samanya, sama beratnya dua hal di atas adalah satu hal yang taat atau satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dan berkaitan dengan masalah ini, fuqaha memiliki kaidah dalam masalah dhabit berkaitan dengan masalah riba fadl. Dhabitnya mengatakan al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafadli. Maka dalam benda ribawi kalau transaksi harus sama 5 kilo sama 5 kilo 5 kilo sama 5 kilo. Ini aturan dalam barter benda ribawi. Nah, kaidahnya mengatakan al-jahlu bitasawi karena ini bitafaduli. Jika kita itu tidak bisa memastikan dengan pasti dua benda ini sama bobotnya, maka ini sama dengan berarti beda. Secara tegas kita katakan ini bobotnya, takarannya berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena Anda tidak bisa memastikannya. Maka orang yang mau melakukan transaksi dituntut untuk melakukan pastikan ini sama. Ya enggak, ya kira-kira sama. Oh ya sudah, kira-kira sama berarti sama dengan tegas tidak sama. Kalau tegas tidak sama, maka tidak memenuhi syarat dalam barter benda ribawi. Jelas, selesai. Halo, riba fadl. Nah, maka utop sama tamar mau dibarter itu tidak bisa. Karena utop nanti ini jadi tamar. Berapa kira-kira bagian nanti jadi tamar? Berapa kira-kira kalau dia nanti jadi tamar? Nah, pakai kira-kira. Bisa enggak dipastikan? Ini utop sekian, kalau jadi kering nanti jadi sekian. Maka dibarter dengan tamar sekian. Pasti tidak. Proses keringnya utop menjadi tamar itu nanti meleset, tidak. Ya kurang lebih. Nah, karena kurang lebih enggak boleh. Pada dasarnya enggak boleh. Pastikan dulu ini sama. Kalau Anda tidak bisa memastikan itu sama, berarti sama dengan tafadhul. Terjadi perbedaan. Perbedaan takara. Ya, ini satu hal yang haram dan tidak boleh dalam untuk benda ribawi. Ya, maka ini hukum asalnya. Ya, kaidah ini hukum asalnya. Namun terkecualikan dari kaidah ini halal ya. Lakin ini kata jalan fakir kan, tapi ada orang miskin yang tidak punya duit ilal utok. Ada orang miskin yang memerlukan utok. Karena utok di masa Nabi ya, seperti buah-buahan, mencuci mulut di masa kita sekarang, satu kebutuhan. Oleh sehingga dia mengatur dan dia tidak punya uang cash. Ini syarat. Pertama ada hajat. Kalau tidak ada hajat karena sudah tergantikan dengan pisang atau tergantikan dengan apel atau yang lain, tidak bisa. Kemudian yang syarat yang kedua, tidak punya duit cash. Kalau dia punya duit, maka beli tamar sana, beli utop sana pakai duit, tidak usah dibantah dengan tamar. Lain dah utang bahwa dan dia punya tamar. Falau ayat dia risah ibn nakhli, maka dia miskin ini yang punya tamar di rumah ini boleh menemui pemilik kebun kurma, dan di atas pohon kurma ada utop. Maka dia katakan, bi alaya, jual padaku utop yang ada di pohon kurma, biar tetamri ala di inti dengan yang tamar yang ada yang aku miliki. Kemudian ditaksir. Silakan taksir. Oh ini ya, tambahnya 5 kilo. Maka utop itu berapa untuk kemudian supaya sama dengan nanti 5 kilo. Wajah isyan hukumnya boleh dengan syarat yang telah diketahui dalam kitab-kitab fikih. Dan antaranya tadi telah disebutkan, tidak punya uang dan maksimal itu 5 wasaq. Kemudian berkaitan dengan masalah lomba, pacuan kuda, unta dan panah, telah lewat bahasa penulis menilai hal ini dari sisi yang lain. Itu bahasa syariat tidaklah memerintahkan kecuali yang maslahatnya adalah 100% maslahat atau masalahnya lebih besar, dan tidaklah melarang kecuali yang bahayanya 100% bahaya atau bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tentang masalah pembunuhan, pembunuhan ada 3 macam, sengaja, tidak sengaja, atau semi-sengaja. Yang pertama, seorang itu bersengaja membunuh dengan menggunakan alat yang memang mematikan. Jadi pelaku adalah alat, alat yang mematikan. Semisal dia tembakkan pistol kepada seseorang dengan sengaja membunuhnya, maka lebih kisos. Maka jika yang dibunuh adalah muslim bukan kafir, maka si muslim kena kisos. Pembunuhnya yang muslim kena kisos. Wailamnya kau namun jika tidak ada kisos karena keluarga memaafkan fadiyah itu, maka dia. Wadiyatu huna, dan dia dalam kasus semacam ini dibebankan kepada hartanya si pembunuh, tidak keluarganya. Laisa al-atilatihi, Akilah tidaklah punya kewajiban untuk bayar diat syai'un satu peser pun. Kenapa? Karena pembunuh sengaja tidaklah layak untuk dibelas kasihani. Yang kedua adalah pembunuh tidak sengaja, tidak sengaja nyerempet orang, hanya jatuh, mati, yang diserempet. Ayat ala syai'an lahu fi'iluhu. Ya, namanya tidak sengaja dalam seseorang melakukan sesuatu yang memang boleh dia lakukan. Contohnya dia memanah binatang buruan. Fayusibu adamiyah, kemudian mengenai orang, mati. Maka di sini tidak ada kisos, karena tidak sengaja. Demikian juga laisa ala qatili dia, adanya kewajiban membayar dia. Namun diatnya tidaklah dibebankan kepada hartanya si qatil pembunuh. Namun seluruhnya dibebankan kepada keluarganya, ahli warisnya. Kalau nyerempet motor itu mati, maka kewajiban untuk bayar diat itu keluarganya, pamannya, ponakannya, bapaknya, dianya malah enggak. Dianya malah tidak. Keluarganya yang urungan untuk bayar. Ya, dianya tidak terkena kewajiban bayar dia. Namun tentang masalah ini ada dua atau ada beberapa hal yang diperselisihkan. Yang pertama, di masalah khilafun terdapat perselisihan dalam masalah ini, yaitu hal yusyarikuhum aula. Bolehkah si pembunuh itu ikut musyarakah, ikut bantu akilahnya untuk bayar dia? Ini diperselisihkan. Nah, maka ini kata-kata diperselisihkan ini menunjukkan ada yang ulama yang mengatakan boleh pembunuh itu membantu, dan mengatakan, dan ada pendapat yang lain mengatakan pembunuh tidak boleh membantu. Pembunuh tidak boleh membantu. Nah, itu khusus akilah. Baiklah, ta'adharu tahmilul akilah. Demikian juga ada perselisihan. Jika tidak memungkinkan untuk kita bebani keluarganya, karena keluarganya cuek-cuek saja, cuma mau cipratan warisnya, namun tidak mau bayar diatnya. Nah, kalau dia mati, ya harusnya mau. Tapi kalau dia mematikan orang secara tidak sengaja, tidak mau dapat cipratan diatnya. Hadiyatahamal al-qatil, apakah nanti itu jadi bebannya si pembunuh ataukah tidak? Kata beliau ada persisnya dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, tersemi sengaja, yaitu sengaja seorang itu melakukan perbuatan namun dengan benda yang tidak mematikan. Misalnya seorang itu memukul orang lain dengan cambuk dan mati setelah dicambuk karena dia kena penyakit jantung. Waktu cambuk kagum, langsung kena serangan jantung, mati. Maka di sini yang tidak disalah, tidak serangan jantung tidak disalahkan. Penyebab kena serangan jantung yang disalahkan. Faidah nadarna, maka jika kita lihat dari maksud dia memukul, kalau memukulnya sengaja, namun jika kita lihat alatnya, maka alatnya alat yang tidak mematikan. Dia adalah taktu, karena dia adalah alat yang tidak mematikan. Maka ulama menyebutnya dengan semi sengaja. Wamulhaq, dan semi sengaja ini dikiaskan, disamakan dengan tidak sengaja dalam kewajiban kafal. Demikian juga dalam masalah tidak adanya dia, tidak adanya kisos. Demikian juga dalam masalah dia yang ditanggung akilah. Wayukhalifuhu, namun menyelisihi pembunuh tidak sengaja dalam jenis diatnya. Diatnya unta, kalau khotok itu unta umur sekian, kalau sipul amdi unta umur sekian. Demikian juga tadi di matan disampaikan, kalau untuk pembunuhan tidak sengaja, maka yang tadi wazak didistribusikan kepada semua keluarga, kemudian diangsur selama 3 tahun. Setiap tahunnya 1/3 dia. Ini berlaku untuk khotok dan sibul amdi. Kalau sengaja itu harus 1 tahun harus selesai. Sengaja kemudian dimaafkan dengan tidak kisos, maka bayar dia 1 tahun itu harus sudah beres. Tapi kalau kemudian tidak sengaja atau semi sengaja, maka diberi kelonggaran sampai 3 tahun lamanya. Demikian Rasulullah bin Muhammadin wasallam alhamdulillahirabbil Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.